Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah, beliau termasuk ulama dari generasi sahabah atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini yang baju hitam ini siapa nih? Oh, Ubay ya. Baik, ini ulama dari zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau sahabah? Hah? Tabi'in. Iya. Samping antum siapa, Beh? Sini, Beh. Namanya siapa itu? Siapa? Abdullah. Nah, siapa Abdullah? Beliau ini ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau sahabah. Atau di masa sahabah. Tabi'in. Berarti sependapat dengan Ubay ya? Ya sudah. Coba Mubarak. Beliau dari ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau sahabah. Hah? Yang keras. Tabi'in. Aduh, mentang-mentang berdekatan duduknya satu pendapat. Coba tak cari lagi kerumbulan sana. Ini tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau sahabah? Hah? Dari kerumbulan sini. Tabi'ut tabi'in. Ahsanta. Nah, beliau ahadul ulama az-zuhad al-fudala min atba'it tabi'ina. Innana fi sa'adatin. Sesungguhnya kami berada dalam kebahagiaan. Seandainya para raja atau para putra mahkota mengetahui tentang kebahagiaan yang ada pada kami, para talabatul ilm, para ahli ta'ah, niscaya mereka akan memerangi kami. Alaiha, untuk merebut kebahagiaan tadi, mereka akan perangi kita dengan saif, dengan pedang-pedang, dengan fisik untuk merebut kebahagiaan tersebut. Sesungguhnya itu merupakan kebahagiaan ketaatan, maka kalian pegang teguhlah. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah taufiknya kepada kita semua, sehingga kita berusaha untuk terus al-istimrar di dalam talabul ilm, tafaqquh fiddin, memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kembalikan kepada pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Ayat mengatakan ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Wa qala subhanahu man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Makna hayatan thayyibah ay tuma'minatun nafsi wan syirahu sadri. Tentramnya jiwa, lapangnya dada. Siapa yang mendapatkan itu? Man 'amila salihan wa huwa mu'min min dzakarin aw unsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah." Sehingga kalam beliau bukan min qibali nafsi, hanya saja bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali ke pembahasan. Kemarin kita telah sampai pada ucapan beliau rahimahullah, in attabi'u illa ma yuha ilayya, ai hadza ghayati wa muntaha amri wa a'la. Ini sudah kita baca kemarin. In attabi'u illa ma yuha ilayya fa'amalu bihi fi nafsi wa ad'u al-khalqa kullahum ila dhalik. Fa'idha urifat manzilati fali ayy syai'in yabhathul bahithu ma'i au yatlubu mini amran lastu ad-da'i. Wahal yulzamul insan. Nah, sekarang kita memasuki ini. Saya ulas sepintas biar supaya nyambung. In attabi'u illa ma yuha ilai, tidaklah aku mengikuti kecuali sebatas apa yang telah diwahyukan kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya, hadza ghayati wa muntaha amri wa a'la. Ini merupakan puncak dan keberakhiran urusanku dan yang paling tingginya. Sebatas itu. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti kecuali sebatas apa yang diwahyukan kepadaku. Fa'amalu bihi fi nafsi. Maka aku amalkan wahyu tersebut untuk diriku. Wa'ad'ul khalqa kullahum ila dhalik. Dan aku menyeru, mengajak makhluk seluruhnya untuk mengikuti wahyu tersebut dan mengamalkan wahyu tersebut. Itulah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Seorang hamba, seorang rasul. Dengan beliau seorang hamba, maka tidak boleh untuk diibadahi. Dengan beliau seorang rasul, maka konsekuensinya harus dibenarkan ucapannya. Karena tidaklah beliau berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Dan harus ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sumbernya perintah dari Allah. Sebagaimana larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Demikian pula, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. La bihawa wala bil bid'ah. Bukan berdasarkan hawa nafsu, beribadah kepada dengan sesuka-sukanya. Bukan dengan cara yang diada-adakan, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 6. Itu konsekuensi dari kita meyakini beliau sebagai seorang rasul. Jangan kemudian didustakan ajarannya. Beliau abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh untuk diibadahi dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Fa'idha urifat manzilati, maka apabila telah diketahui kedudukanku, kita semua sudah tahu kedudukan beliau sebatas hamba dan rasul, enggak lebih dari itu. Kalau sampai ada pihak-pihak yang mengangkat beliau melebihi kedudukan ini, rasul berlepas diri. Rasul telah melarangnya. Beliau bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian wahai umatku melampaui batas di dalam mengagungkan saya, di dalam mengagungkan aku, sebagaimana melampaui batasnya kaum Nasara di dalam mengagungkan Isa putra Maryam. Mereka mengangkat kedudukan beliau sampai pada tingkatan ketuhanan. Hanya saja aku adalah seorang hamba, maka ucapkanlah oleh kalian bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah berkaitan dengan kedudukan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai seseorang mengaku muslim atau muslimah dia enggak faham tentang perkara ini, sehingga dia menunjukkan suatu bentuk ibadah, apakah itu bentuknya doa atau ar-raja mengharap atau al-iltija ilaih bersandar kepadanya atau yang lainnya dari macam-macam ibadah ditujukan kepada beliau, istighosah kepadanya. Jangan. Ibadah itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah tuntutan ikhlas. Menunjukkan seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah semata. Jangan kita bagi-bagi dengan siapapun. 6. Syarat ini sumbernya dari Allah, Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Rasul yang menyampaikan kepada umatnya, dan kita sebagai umatnya tugasnya ialah menerimanya. Jangan sampai kita mengangkat kedudukan beliau melebihi batasannya. Fa idza urifat manzilati, apabila telah diketahui kedudukanku, fali ayyi syai'in yabhasul bahis ma'i aw yatlubu minni amran lastu adda'i. Maka atas dasar apa orang-orang yang mencari kesalahan-kesalahan saya atau menuntut dariku sesuatu yang aku sendiri tidak mengklaimnya, aku sendiri enggak mengakuinya, enggak mengklaim, enggak mengatakan seperti itu. Kalau sampai ada yang berpemahaman bahwa Rasul mengaku dirinya malaikat, siapa yang mengaku malaikat? Rasul enggak mengaku dirinya malaikat. Kalau ada pihak yang mengatakan khazainullah ada di sisinya sehingga dia minta kepadanya langsung, siapa yang mengaku seperti itu? Rasul enggak mengaku. Rasul berlepas diri. La aqulu lakum indi khazainullah. Demikian pula kalau ada pihak yang mengatakan bahwa Rasul tahu perkara ghaib, Rasul berlepas diri. Beliau mengatakan wala a'lamul ghaib. Demikian pula wala aqulu lakum inni malak. Aku enggak mengatakan kepada kalian kalau aku itu malaikat. Nah, jangan mencari-cari sesuatu yang untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keberadaan Rasul tidak mengklaim sedikit pun dari itu semua. Enggak punya dasar mereka. Wahal yulzamul insan bihori ma huwa bi sadadih? Apakah manusia diilzam, diharuskan tentang sesuatu bihori ma huwa bi sadadih sementara dia tidak ada pada sesuatu tadi, tidak berada pada sesuatu tadi? Misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikultuskan sampai pada tingkatan ilahiyah dengan alasan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam khazainullah. Rasul memiliki kemampuan mengetuk perkara yang gaib. Ya wajar kami menunjukkan doa kepadanya. Kami istighosah kepadanya. Apakah wajar diilzamkan seperti itu? Sementara Rasul berlepas diri, Rasul enggak ngerti perkara yang gaib. Rasul enggak mengklaim dirinya mengetahui khazainullah. Jelas tidak pas mengilzaman seperti itu. Rasul ma huwa bisadadi. Bahkan Rasul yatabarra'u min dzalika kulli, berlepas diri dari itu semua. Wa li ayyi syai'in idza da'awtukum bima yuha ilayya antulzimuni anni adda'i li nafsi ghairu manzilati ghairu martabati. Dan atas dasar apa apabila aku menyeru kalian kepada apa yang telah diwahyukan kepadaku, lantas kalian mengilzamkan aku, mengharuskan aku bahwa aku mengklaim untuk diriku selain dari kedudukanku. Al-jawab, enggak punya dasar sedikit pun. Karena apa yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebatas apa yang diwahyukan kepada beliau. Beliau tidak mengklaim sesuatu yang beliau sendiri tidak ada padanya. Rasul tidak mengklaim dirinya malaikat. Rasul enggak mengklaim dirinya tahu perkara yang gaib. Rasul enggak mengklaim dirinya tahu tentang ada di sisinya khazainullah, perbendaharaan-perbendaharaan rizki Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dijadikan alasan minta rizki langsung kepada Rasul. Rasul enggak ada di situ. Rasul berlepas diri dari amalan-amalan itu semua. Dari perkara-perkara tersebut. Yang ada pada Rasul sebatas menyeru kaumnya, umatnya mengikuti apa diwahyukan kepada beliau. Sebatas itu. Maka jangan sampai seseorang mengangkat kedudukan beliau melampaui batasannya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum Nasara terhadap Isa putra Maryam, sehingga menunjukkan ibadah kepadanya. Itu kesyirikan barakallahu fikum. Sekali lagi, ibadah adalah hak mutlak milik Allah semata, maka kepada Allah saja kita tujukan peribadahan. Jangan ditujukan kepada siapapun. La malakun muqarrabun wala nabin mursalun fadlan an ghairihima. Apakah ditujukan kepada malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus? Mereka hamba-hamba dekatnya Allah. Itu saja Allah enggak ridha ketika ibadah ditujukan kepada mereka. Apalagi dari selain keduanya, tentu lebih enggak ridha lagi. Wa hal hadza ila dzulmun minkum wa inadun wa tamarrudun? Bukankah hal ini melainkan kezaliman dari kalian, wahai kaum musyrikin, dan sebagai bentuk penentangan kalian dan pembangkangan terhadap Allah dan Rasulnya? Al-jawab, iya. Ini pembangkangan kalian, penentangan kalian, kezaliman kalian, wahai kaum musyrikin. Qul lahum fi bayanil farqi baina man qabila da'wati وَانْقَادَ لِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ. Katakanlah kepada mereka, fi bayanil farq, di dalam penjelasan perbedaan antara orang yang menerima seruanku, menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid sebagaimana itu dakwah nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Katakan kepada mereka tentang perbedaan orang yang menerima dakwah beliau dan tunduk patuh menerima apa diwahyukan kepadaku, dan antara orang yang tidak demikian keadaannya. Katakan dengan perkataan qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Al-jawab jelas tidak sama. Orang yang melihat dengan mudahnya dia berjalan, menentukan langkah kakinya. Menuju tempat yang menyelamatkan dirinya. Sedangkan orang yang buta berada dalam kegelapan, bimbang, ragu untuk melangkahkan kakinya, sehingga sangat-sangat rentan sekali terjerumus pada sesuatu yang justru membahayakan dirinya. Gak bisa melihat, yang ada hanyalah kegelapan. Nas'alullah salamat wal afiyah. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun fatunzilunal asya wa tunzilunal asya'a manazilaha, sehingga kalian akan mendudukkan segala perkara sesuai dengan kedudukannya. Wa takhtaruna ma huwa aula bil ikhtiyar wal ithar, demikian pula kalian orang-orang yang melihat, orang-orang yang menerima dakwah Rasul akan mampu untuk memilih apa yang paling utama, yang paling pantas untuk dia pilih dan untuk dia prioritaskan. Paham? Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dikedepankan, mana yang harus ditinggalkan, paham. Dengan sebab ilmu, dakwah, menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang musyrikin, mereka bagikan orang yang a'ma, buta. Allah tutup mata hatinya. Walaupun mata fisiknya mereka melihat, tapi hatinya tertutup. Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat yang sebelum-sebelumnya. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-50. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan engkau berilah peringatan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi ay bil Quran. Al-Quran barakallahu fikum merupakan nidharah lil khalq kullihim, peringatan untuk makhluk seluruhnya. Akan tetapi tidak semua makhluk mereka mau diperingatkan Tidak semua makhluk menerima dengan peringatan itu. Tidak semua makhluk mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Orang-orang yang mau mengambil manfaat dari peringatan tersebut hanyalah orang-orang yang yakhafun. Orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan menghadap Rabb mereka. Maksudnya mereka orang takut tentang hari kiamat. Takut apa yang terjadi di hari kiamat. Kesulitan-kesulitan, kengerian-kengerian yang terjadi di sana. Dia merasa takut. Sehingga dia istiqdad, persiapan semasa di dunianya. Berbekal diri dengan amalan-amalan saleh. Laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Tidak ada bagi mereka di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, wali penolong. Atau yang akan memberikan syafaat. La'allakum yattaqun. Semoga mereka menjadi orang-orang bertakwa. Dengan mereka menerima nidharah, peringatan-peringatan dari Al-Quran, mereka akan menjadi orang bertakwa. Karena mereka takut dengan apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Maka mereka semasa di dunia berusaha untuk berbekal diri dengan amalan-amalan saleh dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang seperti inilah yang mau mengambil manfaat dari peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, adapun kufar, mereka tidak mau mengambil peringatan tersebut. Mereka terus berkelimangan di dalam kemaksiatan-kemaksiatan, kekufuran-kekufuran, tidak mau diperingatkan. Sehingga mereka berakhir dengan penyesalan di hari kiamat kelak dan kebinasaan. Adapun kalam beliau rahimahullahu taala, wa insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Ila huna wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.